إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masuk pada bab yang ketiga dari kitab Zakah. Al-Babu Thalisu fi Zakatil Khariji Minal Ardi. Bab yang ketiga tentang zakat yang keluar dari bumi. Maksudnya zakat dari hasil bumi. Wa fihi 'indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula mata tajibu wa dalilu dzalika. Masalah yang pertama, kapan wajibnya zakat hasil bumi dan dalilnya. Al-aslu fi wujubiha qawlu ta'ala. Asal dalam wajibnya zakat hasil bumi, kalimat asal ini, kalau dalam kaidah fiqhiyah bisa diartikan dalil. Sehingga maknanya dalil tentang wajibnya zakat hasil bumi, qawlu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari sebagian usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ini merupakan dalil tentang wajibnya zakat hasil bumi. وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُبُوبِ إِذَا اسْتَدَّ الْحَبُّ. Wajib zakat pada biji-bijian apabila bijian tersebut sudah mengeras. وَصَارَ فَرِيقًا, dan bisa dikupas. Ya. Ini pada biji-bijian kalau sudah mengeras. Nah, adapun kalau masih lembek, ini tidak wajib zakat. Wajibnya zakat pada biji-bijian apabila sudah mengeras dan sudah bisa dikupas. Wajibu fis-simar inda budwi salahiha. Dan wajib zakat pada buah-buahan apabila sudah hendak panen. Ya. Nampak baiknya buah tersebut. Bihaizu tusbihu samaron tayyiban yu'kal. Di mana buah tersebut sudah menjadi buah yang baik yang bisa dimakan. Wala yustaratu lahul hawl. Dia disyaratkan pada zakat buah-buahan dan biji-bijian atau hasil bumi hawl. Tidak seperti emas dan perak atau binatang ternak disyaratkan haul. Adapun hasil bumi tidak disyaratkan haul. liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah haknya, tunaikanlah zakatnya pada hari panennya. Nah, fatajibu zakatu fi kulli makilin mundakharin minal hububi wassimar. Maka wajib zakat pada setiap yang ditakar dan disimpan dari biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Telah kita jelaskan khilaf di antara para ulama tentang buah-buahan dan biji-bijian ini. Nah, apakah semua buah-buahan yang ditakar dan juga disimpan bisa wajib dikeluarkan zakatnya, ataukah khusus pada biji-bijian dan buah-buahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam kitab yang kita bacakan ini, berpendapat wajibnya zakat buah-buahan atau biji-bijian pada setiap yang ditakar dan juga disimpan. Kalihintah was-sa'ir wal-dhurwah, seperti gandum. Nah, kemudian juga dhurwah, jagung, wal-aruz, dan beras, wat-tamar, wal-zabib, kurma, dan kismis. Nah, telah kita jelaskan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Hakim dari sahabat Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal, لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. Janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis ini. As-sa'ir wal-hintah wal-zabib wal-tamar. Sa'ir, jelai, hintah, gandum, zabib, kismis, watamr, kurma. Ya. Rasul mengatakan, janganlah kalian mengambil zakat hasil bumi. Maksudnya, kecuali dari empat jenis ini. Sehingga berdasarkan hadis ini, wallahu alam, pendapat yang kuat hanya dikhususkan pada empat jenis hasil bumi tadi. Ya. Biji-bijian, jelai dan gandum. Sementara buah-buahan, kismis, dan kurma. Zabib, anggur yang dikeringkan. Kita kenal dengan istilah kismis. Nah, kalau tamar, kurma yang kering. Namanya tamar. Nah, kalau yang masih basah, namanya rutab. Adapun selain daripada ini, maka pendapat yang kuat, tidak wajib zakat. Ya, seperti jagung ataupun beras. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat tidak wajib zakat. Dikarenakan Nabi mengatakan tadi, janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis ini. Ya, sementara jagung dan juga beras dia sebutkan dalam hadis ini. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengkiaskan jagung, beras kepada gandum. Di antara kiasnya, nah, dikarenakan berupa biji-bijian, kemudian juga ditakar dan disimpan. Bisa disimpan. Pendapat yang kuat yang kita sebutkan tadi. Nah, jagung dan juga beras tidak masuk di dalamnya. Nah, ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Ya. Dan juga pendapat Hasan Al-Basri, kemudian Ibn Sirin. Dan yang lainnya di antara para ulama. Dan juga pendapat Ibn Umar, kemudian Abu Musa, dan juga Mu'ad Ibn Jabal, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah. Kita baca dulu. Wala tajibu fil fawakih wal hadruwat. Tidak wajib zakat pada buah-buahan. Dan juga sayur-sayuran. Ya, jelas buah-buahan tidak wajib zakat. Kecuali tadi yang kita sebutkan. Ya, kurma dan juga kismis. Nah. Begitupun sayur mayur. Sayur-sayuran tidak wajib zakat. Wal makil li kauni Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tabara taswiq fihi. Disyaratkan biji-bijian atau buah-buahan yang ditakar dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap at-taswiq ukuran wasak, taswik, pada zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nah, wahwa tahmil, taswik atau wasak, nah, disebut juga tahmil yang ditakar. Wal muddakhar dan disimpan liwujudil makna al-munasib li'ijabi zakati fih. Dikarenakan adanya makna yang sesuai, yang selaras dengan wajibnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Nah. Wa ala hada, oleh karena itu, fama lam yakun makilan wala muddakharan minal hububi wassimar fala zakata fi. Oleh karena itu, yang tidak ditakar dan tidak disimpan, dari biji-bijian dan buah-buahan maka tidak wajib zakat padanya. Ya. Buah-buahan yang tidak bisa disimpan lama. Nah, mangga misalkan, ya, seminggu udah busuk. Nah, atau buah-buahan yang lain ya, yang tidak bisa kuat disimpan lama. Nah. Beda dengan kurma, bisa kuat disimpan lama. Ya, ini kurma yang kering tadi. Kalau yang masih basah, yang nggak kuat lama. Begitupun kismis. Nah, anggur yang sudah dikeringkan berbentuk kismis kuat lama. Nah, ya. Adapun buah-buahannya lain yang disebutkan tadi, seperti mangga. Ataupun yang sejenisnya. Nah, tidak kuat disimpan lama. Saya sebutkan ulama. Ya, menyebutkan syarat wajibnya zakat biji-bijian dan buah-buahan. Yaitu yang ditakar dan juga disimpan. Nah, adapun yang tidak ditakar dan juga tidak disimpan. Tidak bisa disimpan, maka tidak wajib zakat. Tapi pendapat yang kuat kita sebutkan tadi hanya pada empat jenis saja. Nah. Al-mas'alatu as-saniyah syurutuha. Masalah yang kedua, syarat-syarat zakat hasil bumi. Yustarutu li wujubiz zakati fil hububi wassimar syartani. Disyaratkan wajibnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan dua syarat. Yang pertama bulughun nisab wa huwa khamsatu awsuq. Mencapai nisab yaitu 5 wasaq. Riqali sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada hasil bumi, biji-bijian, buah-buahan yang kurang dari 5 wasaq. Yeah. Wal wasaqu hamlul ba'ir. Yeah. Di mana wasaq itu hamlul ba'ir. Nah, seukuran berat unta. Wahuwa sittuna sa'an bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 wasaq ukurannya 60 sok. Dengan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 60 sok. Ya. Kalau zakat fitrah berapa sok? Wajibnya. 1 sok. Ya. 1 sok. Ya. Kalau dihitung dengan mud, 4 mud. Ya, 1 mudnya ini 2 kepala orang dewasa ini. Nah, 1 mud. Kalau 1 soknya, 4 mud. Nah, 1 wasaq ukurannya 60 sok. Waham satu lausuk salah sumi atau sok. Sehingga kalau 5 wasaq berarti 300 sok. Nah, enam puluh dikali 5, 300 sok. Fayakunu jinnatun nisab bil bur al jayid ma yuqaribu 612 kilojaroman. Sehingga timbangan nisab dengan gandum yang baik, yang bagus, ini menyamai atau mendekati 612 kilogram. Ala tibari anna wazna sa' senen wa arba'ina kilojaroman. Dengan patokan wajan 1 soknya itu, timbangan 1 sok 2,40 kilogram. Sudah kita jelaskan, para ulama berbeda pendapat dengan hitungan 1 sok kalau dikilogramkan. Yeah. Dikarenakan kalau sok itu ukurannya volume, yeah, takaran. Nah, ketika harus ditimbang, dikilogramkan, ini berbeda pendapat di antara para ulama. Dikarenakan berbeda-bedanya masa jenis dari biji-bijian atau makanan pokok tersebut. Ada yang berpendapat 2,4 kilogram, ada yang berpendapat 2,5. Ada juga yang berpendapat 2,7. Kemudian ada yang berpendapat 3 kilogram. Ya, sebagaimana lajnah ada imah. Nah, kalau seandainya kita hitung 2,4 sebagaimana dalam kitab yang kita sebutkan ini, berarti kurang lebih 612 kilogram. Ya. Kalau seandainya kita hitung misalkan 3 kilo. Ya. Kalau 1 soknya kita hitung 3 kilo, berarti kurang lebih berapa? 900 kilogram. Ya, 300 sok dikali 3 kilo. Nah. Ya. Itu merupakan nisab zakat hasil bumi. Ya. Kalau sudah mencapai ukuran tadi, kalau kita hitung 1 soknya 3 kilogram, berarti 900 kilogram. Ya, hampir 1 kintal. Nah, 900 kilogram. Nah, maka wajib zakat. Nah, ini ukurannya sekali lagi yang disebutkan Nabi SAW adalah wasaq pada asalnya. Yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib zakat. Ya. Tapi para ulama menyebutkan bahwa satu wasaqnya itu adalah 60 sok. Jadi kalau 5 wasaq ada berapa? 300 sok. Ya. Sementara satu soknya berbeda pendapat di antara para ulama kalau dikilogramkan. Ada yang mengatakan 2,4, 2,5, 2,7, 3 kilogram. Ya. Kalau kita hitung misalkan 3 kilogram, sebagaimana yang disebutkan al-laznah, al-daimah, berarti kita sebutkan tadi, nah nilainya berapa? 900 kilogram. Ya. 9 kintal ya. Nah. Kalau punya kurma senilai tadi, wajib dizakati. Adapun kalau kurang, ya, hanya 2 kintal, 3 kintal, misalkan 200 kilogram, 300 kilogram, maka tidak wajib dizakati. Yang kedua, ayakunan nisab mamlukan lahu waqta wujubi zakat. Ya. Nisab tersebut dimiliki olehnya. Ya. Pada waktu wajibnya zakat. Nah. Al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga, fi miqdaril wajib. Kadar wajibnya zakat. Berapa wajib zakatnya? Wal wajib fil hububi wassimar al-usr fima sukiya bila kulfah. Yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 10%. Ya. Pada biji-bijian atau buah-buahan yang diairi tanpa mengeluarkan biaya. Nah. Bi'ankanat asariyah. Nah. Yaitu yang diairi ya tanpa biaya. Nah, baik itu dengan mata air. Nah, autus qobi ma'il uyun. Ya. Atau diairi dengan mata air. Ya. Biangkan asalnya apakah itu menyerap mata air. Nah, akar-akarnya menyerap mata air atau yang diairi dengan mata air. Wa nisful 'usr fi ma sukiya bi mu'nah dan 5% pada biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan biaya. Nah. Bi an kana tusqa bid dala'i was sawani. Ya. Seperti yang diairi dengan timba. Nah. Timba dari sumur misalkan. Harus buat sumurnya. Nah. Kemudian dia timba. Ya. Ada biaya. Dan juga membutuhkan usaha. Nah. Wasawani. Ya. Atau dengan menggunakan unta. Nah, ya, sawani bawa unta atau yang sejenisnya kemudian membawa air untuk menyirami. Nah, yang semacam ini yang tidak diairi dengan sendirinya, tapi membutuhkan usaha, membutuhkan biaya, ya, maka 5% zakatnya. Nah. Wa nahwi hadan semisalnya. Di qouli sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis samaa wal an'a wal anhar wal uyun aw kana ba'lan al usr. Pada hasil bumi yang diairi oleh air hujan. As-sama, langit maksudnya air hujan. Wal anhar dan sungai, wal uyun dan mata air, au kana ba'lan atau ba'lan. Ba'lan ini kurma yang menyerap air dengan akar-akarnya. Tidak butuh untuk diairi. Ya, tapi yang sendirinya dia menyerap air dengan akar-akar yang tersebut. Nah, yang semacam ini, ya baik dengan air hujan, atau air sungai, atau mata air, atau ada akar-akar yang menyerap air sehingga tidak perlu untuk diairi, dikeluarkan 10%-nya. Wafima sukiya bisawani awin nadah, ini 10 asr. Adapun yang diairi dengan unta, ya, unta membawa air, atau yang sejenisnya dengan alat irigasi dan semisalnya. Nah, maka dikeluarkan 5%-nya. Nah, ini untuk zakat hasil bumi. Ya. Kalau yang pengairannya tanpa membutuhkan dana, usaha, ya, tapi dengan sendirinya hujan atau air sungai yang mengalir ke apa, ladang tersebut. Nah, dan juga akar-akarnya yang menyerap air atau dengan mata air, maka 10%. Adapun yang pengairannya diusahakan dengan alat atau yang semisalnya, nah, dia buat sumur untuk pengairan, kemudian ya tadi dengan alat baik itu unta, nah, ataupun alat-alat modern sekarang ini untuk irigasi, pengairan, maka dikeluarkan 5%. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan masuk pada pembahasan tentang zakat, madu dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Saya mohon maaf menyampaikan. Apakah orang yang mempunyai hutang diwajibkan untuk membayar zakat? Namun anak-anak ini berhutang dengan riba bank terkait cicilan rumah dan lain-lain. Mohon bimbingannya, Ustaz. Kalau yang berpiutang telah kita jelaskan. Ya. Dengan rincian. Nah. Kalau hutangnya tersebut. Nah. Kepada orang yang tidak bisa membayarnya. Ya. Maka tidak dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Akan tapi dikeluarkannya ketika orang yang berhutang tersebut membayar hutangnya. Dan hanya satu tahun saja. Nah. Ya. Tapi kalau hutangnya pada orang yang mampu untuk membayar hutang. Nah. Maka setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Ini bagi yang berpiutang. Adapun yang berhutang. Ya. Dengan nilai yang banyak berhutang. Dengan nilai 20 juta, 30 juta, 50 juta yang jelas. Hutang yang tersebut mencapai nisab. Nah, wallahu a'lam pendapat yang kuat, dia tidak wajib zakat. Nah. Ya. Dikarenakan ya bukan harta miliknya. Akan tetapi hutang yang harus dia bayarkan kepada orang lain. Nah, ya. Wallahu'alam. Benarkah daun atau buah yang menjulur ke jalan raya menjadi milik umum bersama daun atau buah tersebut? Barakallahu fikum. Tanah yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dia memilikinya sampai ke bawah dan juga bagian atas. Nah, sehingga kalau kita memiliki sepetak tanah misalkan dengan ukuran 100 meter. Nah, maka di ukuran tersebut kita bisa menggali sumur sampai ke bawah. Dan juga kita bisa menaikkan rumah kita beberapa tingkat ke atas. Ini menjadi milik kita. Nah, jadi kalau seandainya ada pohon tetangga kita, rantingnya, daunnya, atau buah-buahannya, ya, ke tanah kita. Nah, kita sebutkan tadi, ya, kalau seandainya tanah yang kita miliki ini bagian ke bawah dan ke atasnya menjadi milik kita, maka kita memiliki hak juga. Nah, untuk mencicipi buah tersebut. Atau kita pun memiliki hak untuk memotong ranting tersebut. Ya, dikarenakan masuk ke lahan kita. Nah, begitupun tadi. Kalau ada pohon yang rantingnya ke jalan raya, nah, ya, maka bisa juga menjadi milik umum. Nah, ya, bisa ditebangnya kalau mengganggu. Nah, atau juga ya buah-buahan yang ke jalan rayanya pun bisa dinikmati oleh umum. Nah, wallahu a'lam. Tapi ya tentunya alangkah baiknya dengan izin, nah, pemilik pohon tersebut. Atau dengan dibicarakan gimana baiknya supaya tidak terjadi fitnah. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah sama riba yang tukar uang di jalanan dengan kita menitipkan uang 1 juta ke teman untuk dipecahkan 20 ribuan ke bank? Namun memberi 5 ribu ke teman tersebut atas jerih payah capeknya ke bank. Beda keadaannya. Ya, tatkala kita misalkan menukarkan uang ya senilai 100 ribu, satu lembar. Nah, tapi tukarkan dengan pecahan 10 ribu yang masih segar, yang masih bagus. Nah, hanya nilainya 90 ribu. Ini riba jelas. Ya, uang 100 ribu satu lembar ditukar dengan uang 10 ribuan senilai 90 ribu. Ini riba, jelas. Nah, beda halnya dengan kita misalkan menyuruh seorang, ya, punya uang 100 ribu, coba tukarkan. Nah, tukarkan ya ke bank misalkan dengan uang 10 ribuan yang masih bagus. Ditukarkan, kita dapat misalkan. Ya. Kemudian kita berikan upah kepada orang tersebut. Ini beda keadaannya. Nah, kalau keadaan yang pertama yang masuk ke dalam riba, tukar-menukar langsung dengan nilai yang berbeda. Sementara uang dengan uang harus sama nilainya. Nah, ada pun yang kedua, statusnya berbeda. Ya. Ketika ditukarkan uang dengan uang, nilainya sama. Ini 100 ribu, ini 100 ribu. Ya. Ini pecahan, ini 100 ribu pecahan. Kemudian, ya, pecahan 10 ribuan dengan nilai yang sama. Tidak mengapa. Adapun kita memberikan upah kepada suruhan tadi, ini beda lagi urusannya. Ya, sehingga tidak bisa disamakan. Dan bukan termasuk riba ketika kita memberikan upah tersebut. Nah, dikatakan tukar-menukarnya terjadi dengan bank tadi. Dia hanya suruhan saja. Nah, ya, dengan nilai yang sama tadi, 100 ribu, kemudian dengan pecahan 10 ribuan, nilainya sama. Nah, adapun dia memberikan upah, ini beda lagi, sehingga tidak masuk ke dalam riba, wallahu'alam. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.